diri. Ya. Padahal Luqman Ba'abdin ini dijarah oleh Syekh Rabi, dapat jarah khusus dia. Kata Syekh Rabi, wa inni khaif min Luqman hada ayakuna ikhwaniyan mutabahiran bisalafiyah. Kata beliau, saya takut Luqman ini sebenarnya adalah ikhwani berpenampilan salafi. Jarah keras dari Syekh Rabi terhadap orang ini yang memang semenjak menginjakkan kakinya di Indonesia menjadi sumber, supaya jarah ini digugurkan, apa namanya, dan teman-teman sudah tidak ada masalah lagi dan seterusnya. Dan itu hanya sekedar upaya dan usaha saja. Ada penjara dari Syekh Rabi sudah terkasetkan dan sudah tersebar dan sampai sekarang belum dicabut oleh beliau. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-baathil inna al-baathil kaana zahooqa. Ustazikanlah ya. Naam. Ustaz. No. Hello, Ustaz. Anda daripada Malaysia. Hello. Okey, anda ingin bertanya. Anda ingin bertanya kepada Ustaz sedikit masalah. Berkenaan dengan tahziran Syiarabek terhadap Ustaz Luqman suatu masa dahulu. Terhadap Ustaz Luqman. Ha. Ha, jadi macam mana tahziran itu sekarang, Ustaz? Apakah telah dicabut oleh Syekh Rabi atau sebagaimana? Telah dicabut. Ya. Bila, Ustaz? Sebenarnya dari berapa tahun lalu? Sudah berapa tahun lalu? Tapi kan ada dulu ada apa namanya islah dan juga pembicaraan tentang hal-hal yang terjadi dan sudah selesai masalahnya. Cuman kemarin ini baru lagi kalau saya nggak salah tahun kemarin terakhir. Ya, ya Ustaz. Terus ditanya lagi, dia katakan itu sudah katakan terlalu. Tapi di internet ada rujukan untuk kami, Ustaz? Ada, Ustaz? Ada. Kalau mana rujukan yang mengatakan bahawa Syekh Rabi telah menarik balik perkataannya? Ya, di internet ada. Kita kemarin itu tanya langsung ke dulu. Oh, ditanya langsung berapa orang Ustaz di Indonesia dulu. Oh, ditanya langsung di... Oh, ya... Okey, jazakallah Ustaz. Ana ingin bertanya masalah itu, Ustaz. Sebab sekarang keadaan kacau sebab ada kalangan ikhwan yang membawa ke masalah ni kepada kami. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم